Abai nanjak belia Abah Haji Ati Meji. Muka-muka bahe kanggo mamanya Nijar, papanya Nijar. Masih nombi sukses ya. biasa. Bakal kaya kene aja mundur.